طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, baik di daerah Bandung melalui radio di 1476 AM atau melalui streaming YouTube ataupun Facebook Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada. Pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio RIS di Kebumen, Radio Insani di Purbalingga, Radio 1 di Lombok, Radio Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan tentang hisab. Kemarin kita sudah menerangkan salah satu bentuk hisab, yaitu munaqasyah, berdebat atau tanya jawab tentang tiga golongan manusia mengamalkan amalan hebat tapi niatnya riya, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Kita teruskan. Salah satu bentuk hisab nanti adalah ardur rabbi dzunuba abdihi alaihi. Allah menampakkan dosa-dosa hamba-Nya, ditampakkan, diperlihatkan oleh Allah. Tapi ini orang mukmin. Tapi walaupun mukmin, dia ada dosa. Dosanya ditampakkan, diperlihatkan, tapi kemudian diampuni. Ada salah satu jenis hisab seperti itu. Inilah yang disebut dengan hisab yang mudah. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, innallaha yudnil mu'mina fayadau alaihi kanfahu wa yasturuhu fayaqul, ata'rifu dhamba kada, ata'rifu dhamba kada, fayaqul na'am ay rabbi, hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak qala, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm, fayu'ti kitaba hasanatihi wa ammal kafirun wal munafiqun fayaqulu al ashhad ha'ula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mendekatkan orang mukmin, suruh mendekat. Setelah itu Allah meletakkan tirai lalu ditutupkan. Orang lain tidak melihat dan tidak mendengar dialog Allah dengan orang itu. Ditutup. Lalu oleh Allah ditanya, ata'rifu dzamba kadza? Apa kamu mengetahui, mengakui dosa kamu ini nih, hari ini, tempatnya di sini? Dia menjawab, "Na'am ya Rabbi." Ya, saya mengakui ya Allah. Terus dosa-dosanya dibongkar, diperlihatkan, diberitahukan, "Nih, kamu dosa ini waktu di dunia. Waktunya hari anu, tempatnya di ini." Sampai seluruh dosa yang ditampakkan itu diakui oleh orang itu. Wa ra'a fi nafsi annahu halak. Dan orang itu sudah menyangka dirinya akan binasa, akan diazab, akan disiksa. Sebab dosanya banyak. Nih dosa kamu, nih dosa kamu. Semua diakui, iya, iya. Tidak bisa dipungkiri. Buktinya ada, saksinya ada, catatannya ada. Tidak bisa mungkir. Wah, saya binasa nih. Saya celaka nih, akan diazab. Tapi, apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Satartuha alaika fid dunya wa na'aghfiruha lakal yaum." Aku tutupi dosa kamu ini ketika di dunia dan aku ampuni hari ini semua dosa kamu itu. Jadi dosa-dosa yang disebutkan tadi yang jumlahnya banyak, kata Allah, ketika di dunia dosa ini aku tutup. Maksud ditutup, dirahasiakan. Tidak dibongkar. Orang gak tahu bahwa kamu dosa. Allah rahasiakan tuh. Baiknya Allah begitu. Salah satu di antara sifat Allah adalah as-satir. Innallaha hayyun satirun. Yuhibbul hayya was-satir. Sesungguhnya Allah itu mencintai, sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Allah mencintai sifat pemalu dan sifat penutup. Maksud penutup adalah menutupi aib, menutupi dosa, menutupi kemaksiatan manusia ketika di alam dunia. Di dunia ditutup, dirahasiakan, orang-orang gak ada yang tahu. Tapi di akhirat diampuni. Dihapus itu kesalahan. Untung apa tidak nih orang? Ya untung. Inilah yang disebut dengan sebutan maghfirah. Kalau Allah memberi maghfirah kepada seseorang, artinya orang itu dosa-dosanya oleh Allah ditutup, dirahasiakan di dunia. Dan di akhirat dosanya dihapus, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu orang itu diberikan catatan, diberikan kitab catatan amal baiknya. Diterima dengan sebelah kanannya. Inilah yang disebut dengan hisab yang ringan, hisab yang enteng. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, yang enteng. Hisabnya enggak ada tanya jawab yang bertele-tele, hanya diperkenalkan, "Kamu ini dosa ini, dosa ini, dosa ini." Diakui, tidak dibantah, sudah. Di dunia ini dosa ditutup, di akhirat sekarang ini aku akan ampuni. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka para saksi mengatakan, "Haulai alladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala dhalimin." Ni merekalah orang-orang yang mendustakan Allah Azza wa Jalla, dan ingatlah laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Mendustakan Allah itu maknanya mendustakan ajaran Allah. Ada yang mendakwahkan Islam kepada mereka, oleh mereka tidak dipercaya, dianggap bohong, dianggap hanya dongeng, dianggap hanya sekedar kisah-kisah masa lalu. Yang seperti itu, didustakan itu agama Allah. maka di akhirat orang ini akan terkena azab yang amat sangat pedih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini sahih. Ketika menerangkan hadis ini berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, fi qawlihi fayadu alaihi kanfahu ay satarahu walatafahu wa la satruhu walatfuhu wa ikramuhu fayukhatibu khitaba mulatafah wa yunajihi munajatal musafah wal muhadathah. Adapun yang dimaksud sabda Nabi alaihi salatu wasallam, Allah menyiapkan tirai lalu ditutupkan. Ini kata Imam Al-Qurtubi sikap yang lemah lembut dari Allah. Sikap bagaimana Allah memuliakan hamba ini dan berbicara dengan pembicaraan yang santun dan bersuara dengan suara yang lirih. Tidak ada bentakan, tidak ada teriakan. Allah kemudian bertanya, hal ta'rifu zamba kada wa kada. Kamu mengetahui enggak, mengakui enggak dosa kamu ini, ini, ini. Lalu orang itu menjawab, ya saya akui. Lalu Allah Azza wa Jalla menunjukkan besarnya karunia dia kepada orang ini. Allah mengatakan, aku tutup dosa kamu ini ketika di dunia. Maknanya tidak aku bongkar rahasia keburukanmu di hadapan manusia. Manusia enggak tahu bahwa kamu itu banyak dosa. Itu di dunia. Dan sekarang di akhirat aku akan ampuni. Maksudnya catatannya dihapus dan tidak akan diazab. Inilah jenis hisab yang mudah. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan bila toh harus dihisab, semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah seperti yang diterangkan dalam hadis yang barusan. Inilah yang kedua di antara jenis hisab. Yang ketiga, ada jenis hisab yang berupa mu'atabatu rabbi abdahu fima waqa'a minhu min taqsir. Hisab berupa celaan Allah kepada seorang hamba karena lalainya hamba kepada beberapa jenis kewajiban, termasuk kewajiban sosial. Kewajiban sosial itu kewajiban kita kepada sesama manusia. Yang miskin, yang lemah, yang perlu bantuan harus dibantu. Tapi kita lalai. Yang kelaparan harus diberikan makan. Tapi kita lalai. Yang sakit kita tengok. Tapi kita lalai. Itu yang disebut dengan taksir. Nah, orang seperti ini kelak dihisab dengan hisab yang berupa dicela karena melalaikan kewajiban kepada sesama manusia. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Ta'ala bertanya kepada manusia pada hari kiamat. Ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya bani Adam maridtu falam ta'udni. Hei bani Adam, dulu ketika di dunia aku sakit, tapi kamu tidak menengok aku. Siapa yang menyatakan bahwa Allah sakit? Allah sendiri. Dulu ketika di dunia aku sakit, tapi kamu tidak menengok aku. Maka manusia itu menjawab, ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana bisa aku menengokmu padahal engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya? Terus nengoknya kayak gimana? Ini orang salah faham terhadap pertanyaan Allah. Lalu oleh Allah diperjelas, kata Allah, amma alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu, amma alimta annaka la'udtahu lawajadtani indah. Tapi bukankah kamu dulu waktu di dunia tahu bahwa ada hambaku yang soleh sakit, tapi kamu tidak melayatnya. Padahal kalau kamu melayatnya, kamu akan mendapati aku berada di sampingnya, di samping orang yang sakit. Oh, jadi yang dimaksud Allah sakit itu ada hambanya yang sakit. Yang dimaksud melayat Allah itu melayat hamba Allah yang sakit. Siapa orang yang sakit? Allah berada di sampingnya. Makanya siapa yang melayat orang yang sakit? Orang yang melayat itu akan mendapati Allah berada di samping orang yang sakit tersebut. Itu yang dimaksud Allah sakit. Maksudnya hambanya yang soleh sakit. Maka ada kewajiban bagi kita untuk melayatnya. Hakul muslim alal muslim sitta. Dalam riwayat lain khamsah. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Dalam riwayat lain ada enam. Salah satu di antaranya adalah kalau orang atau saudaramu itu sakit, layatlah. Ya, itu. Tapi diabaikan. Oleh Allah ditegur. Dulu aku sakit, kamu tidak melayatku. Gimana mungkin ya Allah engkau sakit? Bagaimana melayatnya? Nah, tapi kan ada hambaku yang soleh. Dia sakit, kamu tidak melayatnya. Kalau kamu melayatnya, aku akan ada di sampingnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini menunjukkan orang ketika sakit, kedudukannya begitu dekat dengan Allah karena Allah ada di sampingnya. Dan dekatnya jarak orang dengan Allah mengisyaratkan omongan atau doa orang itu didengar dan dikabul oleh Allah. Saat bagaimana seorang hamba dekat dengan Allah ketika sujud dalam sholat ya, itu saat yang paling dekat. Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Fa'kthir fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud dalam salat, perbanyak doa di dalam salat. Begitu dekat dengan Allah, berdoa, mengisyaratkan didengar dan dikabulkan. Ayat Allah dalam surah Al-Baqarah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, jawab, Aku ini dekat. Dekat dengan hamba-Nya, Aku mengijabah setiap doa orang-orang yang berdoa kepada-Ku. Jadi, setiap kali Allah menjelaskan dekat dengan hamba, selalu dikaitkan dengan diijabahnya doa. Nah, orang yang sedang sakit, itu dekat dengan Allah. Berdoalah. Makanya salah seorang ulama ahlu sunnah namanya Tawus, dia melayat orang yang sakit. Muridnya itu, kata muridnya, wahai Tuhan Guru, tolong doakan saya. Karena gurunya itu soleh. Ulama zaman dahulu ilmunya berbanding lurus dengan amalnya, dengan kesolehannya. Ilmunya itu sudah diamalkan. Kalau berilmu pasti soleh. Itu zaman dahulu. Beda dengan zaman sekarang. Banyak orang berilmu tapi tidak beramal. Kalau dahulu ilmu itu cerminan amal. Wahai Tuhan Guru, doakan saya. Apa jawabnya? Kamu berdoalah kamu untuk dirimu sendiri karena kondisi kamu lebih dekat kepada Allah dibanding yang lainnya. Karena Allah menyatakan, siapapun yang melayat orang sakit, dia akan menemukan Allah berada di samping orang yang sakit itu. Lalu Allah bertanya lagi, ya bena Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Hei Bani Adam, dulu ketika di dunia aku minta makanan kepadamu, tapi kamu tidak memberi makanan ini kepadaku. Maka sang hamba menjawab, ya Rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana mungkin aku memberi makanan kepadamu, padahal engkau adalah penguasa semesta alam. Allah kan tidak butuh makanan, ya. Makanan ini makhluk ciptaan Allah, baik bagian dari dunia ini. Allah itu ghaniyun anil alamin. Allah itu tidak butuh kepada seluruh alam ini, termasuk kepada makanan. Allah enggak butuh makanan karena sempurnanya kekuatan Allah. Kita mah lemah kalau enggak dikasih makan, lapar, lemas, menderita gitu ya. Jangankan tidak dikasih makan, dikasih makan tapi sembarangan aja bisa sakit kita. Nah, kata Allah, wahai Bani Adam, dulu ketika kamu hidup di dunia, aku minta makan kepadamu. Kamu tidak memberikan makan itu. Kata manusia, bagaimana mungkin aku memberi makan kepada engkau, para engkau adalah penguasa semesta alam. Dijawab oleh Allah, amma alimta annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Amma alimta lau annaka lau at'amtahu lawajadta dhalika indi. Kata Allah, tapi bukankah kamu tahu, dulu ketika di dunia ada hambaku si fulan minta makan kepadamu. Walaupun di sini disebutkan makan, tapi mewakili seluruh kebutuhannya, minta minuman atau air gitu ya, minta pertolongan. Ada hambaku yang meminta kepadamu, tapi kamu tidak kasih. Padahal engkau tahu kalau kamu kasih, pasti kamu akan mendapati apa yang kamu berikan itu di sisiku. Maknanya, siapa yang memberikan makanan kepada orang yang meminta, nanti pahalanya akan Allah berikan, akan Allah siapkan di sisi Allah di akhirat nanti. Ingat bahwa kebaikan yang kita lakukan ke orang, ke manusia, yang akan membalas itu bukan orang itu, tapi siapa? Allah. Makanya orang itu mau membalas kebaikan kita atau tidak, orang itu mau mengucapkan terima kasih atau tidak kepada kita, gak peduli. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang itu atau ucapan terima kasih, tapi yang kita harapkan balasan dari Allah. Balasan dari Allah itu dahsyat, luar biasa, berlipat-lipat, dunia dan akhirat. Allah menyatakan, kalau kamu memberi makan kepada hamba-Ku ketika di dunia, kamu akan mendapati balasannya ada di sisiku. Makanya jangan berharap balasan dari orang yang kita bantu, yang kita tolong. Allah menyatakan dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang-orang beriman, la nuridu minkum jazaa'a wala syukra, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukra. Hanyalah kami memberi makan kepada kalian itu liwajhillah, hanya karena Allah, hanya ingin memperoleh wajah Allah, hanya karena ingin melihat wajah Allah di surga. Ikhlas. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian ataupun ucapan terima kasih. Enggak. Tidak berharap nuhun-nuhun acan, enggak. Jangan sampai kita ngasih atau menolong orang, orang itu mungkin saking gembiranya, saking gugupnya, lupa tidak berterima kasih. Lalu kita ngomel, ih, gak beradab, gak ada terima kasihnya, gak ada nuhunnya, gak ada balas budinya. Nah, gak perlu begitu. Kita mengharapkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Itu surah Al-Insan. Kami memberi makanan kepada kalian hanya ingin melihat wajah Allah, karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak mengharapkan balasan apapun dari kalian ataupun ucapan terima kasih. Ya. Lalu Allah melanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan dengan nada mencela, memojokkan orang itu ya. Karena ini hisab. Kata Allah, ya bna Adam istasqaituka falam tusqini. Hai bani Adam, dulu ketika di dunia aku minta minum kepadamu, tapi kamu tidak memberi minum kepadaku. Orang itu menjawab, ya Rabbi kaifa usqika wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana mungkin aku memberi minum kepadamu, para engkau adalah penguasa semesta alam. Dijawab, istasqaka abdi fulanun falam tusqi. Amma alimta annaka law saqaitahu wajadta dzalika indi. Tapi bukankah dulu ketika kamu hidup di dunia ada hamba-Ku yang minta minum kepadamu, minta air untuk minum, untuk mandi, untuk semua kebutuhannya, tapi kamu tidak memberi, padahal kamu tahu bila kamu memberi air kepadanya, kamu akan mendapati pahalanya ada di sisiku. Jadi dicela itu orang yang ketika di dunia punya kelebihan air, diminta tapi gak ngasih. Apalagi umpamanya airnya banyak, dia bikin sumur di tanah dia. Orang yang mau ngambil air ke sana dihalang-halangi, dilarang, gak boleh. Ya. Padahal air itu dari alam. Allah yang memberikannya. Saking jengkelnya, sudah saja sumurnya itu diurug, ditutup. Jadi biar orang-orang enggak bisa dapat air dari saya. Pelitnya luar biasa. Padahal itu ladang apa? Ladang pahala orang yang ngambil air di sana, dipakai wudu, dipakai mandi, dipakai minum, dipakai masak. Itu kecipratan pahala orang yang memberinya itu. Ya, gak mau dia dapat pahala dari amalan orang. Nah, itu dosanya sangat besar. Dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Hadis ini menerangkan tentang salah satu di antara jenis hisab, yaitu celaan Allah karena beberapa orang mengabaikan kewajiban sosial. Kewajiban sosial itu tadi melayat orang yang sakit, memberi makan, memberi minum, dan yang sejenisnya. Ya. Itulah beberapa contoh dari hisab. Nah, setelah hisab-hisab yang tadi teralami, lalu dibagikanlah catatan amal masing-masing. Di catatan itu seluruh amal ada di sana. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam banyak ayat, di antara dalam surah Al-Kahfi itu. Ketika orang-orang yang berdosa, ahli maksiat, dia diberikan catatan amal dari sebelah kiri. Diambil di balik punggungnya. Lalu dia mendapati seluruh amal yang dahulu pernah dilakukan di dunia tercatat, tidak ada yang kelewat. Ma farratna fil kitabi min syai. Kata Allah, kami tidak melewatkan sedikit pun di dalam catatan amal kami ini. Tidak ada yang terlewat, semuanya tercatat. Kita mungkin sudah lupa terhadap amal yang pernah kita lakukan, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, catatannya, walaupun kita sudah lupa, catatannya ada. Sampai orang-orang yang durhaka tadi berkata, "Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab catatan apa ini? Yang tidak melewatkan amalan yang kecil atau apalagi amalan yang besar, kecuali semuanya sudah dituliskan di sini. Lalu dibagi. Adapun orang yang dibagi dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan dia akan kembali ke keluarganya dalam keadaan gembira dan bahagia. Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amal dengan tangan kanannya, diberi, diambil dengan tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali ke tengah keluarganya dalam keadaan senang, gembira, bahagia. Istrinya, anaknya yang juga soleh sama-sama ahli surga berjumpa kembali di sana di surga. Kebayang bahagianya ya dalam kondisi terbaik yang tidak ada bandingannya dengan kondisi di alam dunia. Ketemu orang tua, ketemu anak, ketemu istri, ketemu cucu, ngariung semuanya dalam kondisi yang super bahagia. Senang gak kira-kira? Masya Allah, bukan senang lagi, bingit senang, bahagianya enggak kekira, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita semua ke dalam golongan orang seperti ini yang akan berkumpul di tengah curahan rahmat Allah di akhirat nanti di surga Allah dengan penuh kebahagiaan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali ke tengah keluarganya dalam keadaan senang dan bahagia. Ya. Adapun sebaliknya, ketika orang-orang, bukan sebaliknya, orang-orang mukmin itu ketika diberikan kitab catatan amal lalu dibuka, isinya bagus semua, isinya baik semua. Dia bahagia, bangga enggak? Bangga. Anak kecil SD atau SMP dibagi rapot. Rapotnya itu nilainya 8-9, ada yang 10, 8-9-10, juara ranking 1. Apa yang dia lakukan? Dia bangga lalu diperlihatkan, lihat-lihat nih rapot saya, ya. Pulang ke rumah ke orang tua itu sambil cengengesan, bapak, ibu, lihat rapot saya. Dipuji oleh orang-orang yang melihat, ih dasar anak bapak, turun nanti bapak, baheula tah. Bangga. Begitu juga orang mukmin di akhirat bangga dan mereka menyuruh orang lain baca tuh kitab catatan amal saya. Allah jelaskan itu dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Haqqah ayat 19 sampai 24. Kata Allah, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqul ha umqra'u kitabiyah." Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amal dengan tangan kanannya, dia akan berkata, ha umuqra'u kitabiyah, lihat, baca nih catatan kitab amalku, baca seluruhnya bagus, enggak ada yang buruk. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kenapa? Semua catatannya bagus sebab waktu di dunia itu hanya iman, amal soleh, kebaikan, iman, amal soleh, kebaikan, ibadah gitu. Kenapa? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena dulu ketika di dunia aku yakin bahwa aku akan menemui hisab. Semua amalan, ucapan, sikap kita dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Yakin itu. Makanya tidak ingin hisabnya buruk. Makanya setiap sikap buruk, ucapan buruk, perilaku buruk dihindarkan sebab catatan amalnya ada nanti. Aku hanya melakukan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ibadah, ibadah, ibadah. Amal soleh, amal soleh, amal soleh. Iman. Seperti itu. Agar tercatat nanti pas dihisab catatan amalku bagus. Ini rahasia. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena dulu ketika di dunia, aku yakin aku akan menemui hisab. Fahuwa fi 'ishati radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang dia merasa sangat senang, sangat suka, sangat ridha. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang sangat tinggi. Jangankan surga ya, kita di dunia ini umpamanya dapat voucher menginap di hotel terbaik secara gratis satu minggu di hotel bintang, ada bintang 6 International Diamond, itu termewah itu Mbak, di Bandung ada yang bintang 7 yang, tapi tidak pusing, tidak liar. Apa seluruh fasilitasnya luar biasa mewah ya, di kamarnya dipasang karpet yang empuk, berjalan tengah nyod, ngemplad gitu ya. Kasurnya putih, bersih dan ngemplad juga, ngenyod juga ya. WC-nya itu jauh lebih bersih, lebih pika betahan daripada kamar tidur kita. Bersih, putih, harum, ada shower, ada bathtub, ada WC-nya juga enak gitu ya. Seluruh perlengkapan mandinya juga lengkap. Kalau mau mandi bisa pilih ada shower dari atas, bisa berendam di bak yang panjang, airnya hangat. Aduh luar biasa, ada snack, ada buah-buahan disiapkan, ada minuman segar, seluruhnya gratis. Aduh senangnya tuh gak ketulungan ya. Semua pelayannya ramah, baik, perhatian, siap membantu. Nah itu baru di dunia aja udah senangnya bukan main. Apalagi ini di akhirat, di surga. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, fi jannatin 'aliyah, qutufuha daniyah, buah-buahan, banyak pohon-pohon yang buah-buahannya matang di pohon gitunya, yang amat sangat dekat dan mudah untuk dipetik, enggak harus manjat, tidak harus dicolok ku gantar, tidak ada ulat, tidak ada sirem, tidak ada mazharat apa-apa, tinggal petik belawak. Gitu ya. Lalu dikatakan oleh para pelayan, oleh para malaikat, kulu washrabu hania, makan dan minumlah kalian dalam keadaan senang, gembira, bahagia yang luar biasa. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal-amal baik yang dahulu kalian lakukan ketika di dunia. Ini orang yang dibagi catatan amal dari sebelah kanan. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam golongan manusia seperti ini. Itu orang mukmin. Nah, sekarang sebaliknya orang kafir, orang munafik atau orang-orang muslim yang sesat, yang banyak dosa. Mereka akan menerima kitab catatan amal dengan tangan kiri sambil memunggungi di belakang punggungnya. Lalu mereka melihat catatan amal buruknya dan berteriak, aduh celaka aku. Allah berfirman dalam Al-Quran, masih dalam surah Al-Haqqah. Wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya di balik punggungnya dengan sebelah, dengan tangan kiri sambil mengambilnya di balik punggungnya, fasawfa yad'u thubura, dia akan berteriak meneriakkan kata-kata kecelakaan, aduh celaka aku, aduh binasa aku, aduh rugi aku, gitu. Wa yasla sa'ira, lalu dia masuk ke dalam neraka sa'ir. Itu al-insyiqaq ya, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Dalam surah Al-Haqqah Allah menyatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadhiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluh thumma jahima salluh. Kata Allah, adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kiri, dia akan berteriak, aduh celaka aku, lam uta kitabiyah, seandainya aku tidak diberikan kitab catatan amal ini. Walam adri ma hisabiyah, dulu aku tidak tahu tentang adanya hisab. Disangkanya amal yang dia lakukan itu tuh enggak ada pembalasannya, enggak ada catatannya. Setelah beres mati, dunia ini hancur, beres kehidupan, enggak ada kelanjutan. Disangkanya begitu. Dia enggak menyangka akan adanya hisab. Ketika ada orang di dunia menyebut, menceritakan akhirat nanti, dia bantah, kayak yang udah pernah aja ku akhirat. Hanya meramal masa depan dengan ramalan yang didasarkan pada khayalan. Hah? Ngomongnya begitu. Ada orang yang ngakunya muslim ngomong begitu. Itu batal syahadatnya itu. Gugur imannya itu. Itu ucapan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena tidak yakin kepada adanya hari akhirat. Nah gitu. Jadi orang itu menyatakan, walam adri ma hisabiyah, aku gak tahu bahwa akan ada hisab. Ternyata ada. Ya laitaha kanatil qadiyah, celaka aku, ini adalah sesuatu yang sudah diputuskan, gak bisa dirubah, gak bisa diulang. Kita gak bisa kembali ke alam dunia untuk memperbaiki seluruh kesalahan. Enggak. Waktunya sudah habis. Tidak ada kesempatan kedua. Ma agna anni maliyah. Dulu ketika di dunia dia kaya raya. Tapi di akhirat seluruh kekayaannya tidak ada manfaatnya. Tidak bisa menolong. Bahkan yang ada kekayaannya memperberat hisabnya. Kekayaan kan dihitung apa tidak? Dihitung, dihisab dengan dua jenis pertanyaan. Dari mana itu kekayaan didapat? Dipakai untuk apa? Kalau didapat dengan cara yang haram, merampas orang-orang harta orang-orang lemah demi kepentingan pribadi, ini sudah siap diazab. Terus dipakai apa? Dipakai untuk kepentingan yang juga dosa, untuk mendzalimi orang, bayar orang, hajar tuh si anu, seperti ini. Double dosanya, double juga apanya? Azabnya. Ma'agna anni maliyah. Tidak ada gunanya bagiku hartaku. Halaka anni sultaniyah. Terus kekuasaan yang dahulu aku punya di dunia, dia punya pasukan, dia punya persenjataan, dia punya power, dia punya wewenang, karena punya kekuasaan tinggal tunjuk dengan telunjuknya gitu, udah semua yang dia inginkan dilaksanakan oleh anak buahnya, itu di dunia. Di akhirat, halaka anni sultaniyah, kekuasaanku musnah sirna, hancur di sana, di akhirat. Enggak ada manfaatnya, bahkan yang ada memperberat hisabnya. Apakah jabatan tidak akan dimintai pertanggungjawabannya? Dimintai, sekecil apapun jabatan itu. Level terendah RT, jangankan RT. Jadi kepala rumah tangga pun akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalianlah pemimpin. Dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Semuanya akan ditanya. Apalagi jabatan yang lebih tinggi akan ditanya. Tapi anehnya orang berebut jabatannya. Dia gak ingat hisabnya nanti itu beratnya luar biasa. Yang dia lihat keuntungannya. Kalau menjawab banyak uang, banyak kekuasaan, mudah segala urusan. Itu yang dibayangkan. Gak peduli mau adil mau dolim, yang penting untung. Tapi nanti di akhirat orang seperti jauh lebih berat daripada rakyat biasa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Khuduhu faghullu, tangkap dia, rantai dia, thumma jahima saluh, lalu lemparkan dia ke dalam neraka jahim. Diazab dengan azab yang apa? Yang amat sangat dahsyat, sedahsyat kejahatan yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Ya. Ketika diberikan catatan amal, maka dikatakan hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Malaikat yang dahulu mencatat amal memberikan catatan itu kepada manusia sambil berkata, inilah catatan, kitab catatan yang kami catat. Yantiqu alaikum bil haq, akan berbicara kepada kamu dengan sebenarnya. Berbicara tentang amal yang kamu lakukan, dan kami dahulu mencatatkan apa saja yang kalian lakukan. Semua yang kalian lakukan itu, bahkan yang dikatakan, bahkan rintihan, keluhan, desahan, nafas yang menunjukkan mengeluh kepada keadaan, dicatat. Allah berfirman, ma yantiqu anil hawa, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun, satu lafad pun, ma yalfidhu min qawlin, satu kata yang terucap, kecuali di sampingnya ada raqib dan atid yang mencatatkan. Kata para ulama, kullu ma yantiqul insan, ya, itu yuhfad, terpelihara, terjaga, tercatat, au yuktab hatal anin, sampai rintihan atau desahan atau keluhan. Suatu saat Imam Ahmad sakit keras karena saking dahsyatnya penderitaan yang beliau alami, beliau merintih. Kata orang Sunda mah, ngaharurung, ya. Kalau kita panas dingin, apa yang dilakukan biasanya? Ngaharurung, kan bahasa Indonesia nangar. Kayak gitu ya. Aduh sakit ini, aduh ini dingin, aduh ini pegel. Seluruhnya dikeluhkan. Apapun penderitaan dikeluhkan, diucapkan berkali-kali. Itu dicatat. Imam Ahmad waktu sakit keras begitu, lalu dikatakan oleh muridnya, ya Imam, bukankah seluruh amal ucapan yang dikeluarkan dari mulut kita akan dicatat oleh Allah, hatal anin, sampai rintihan, sampai desahan napas keluar, gitu ya, atau cukrek. Nah, itu keluhan. Orang yang mendengarnya risih, enggak nyaman. Itu dicatat. Lalu orang yang melayat Imam Ahmad itu membacakan ayat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kecuali sampingnya ada raqib dan atid. Maka palawargi, bapak-bapak, ibu-ibu, tahan ini mulut, jangan sampai mengeluarkan keluhan. Tegarlah di hadapan orang. Mungkin orang menyangka kita happy, enggak ada masalah, bukan karena enggak ada masalah, tapi karena kita mampu menyembunyikan masalah tersebut. Tidak ingin orang ikut merasa sedih dan tidak nyaman dengan ketidaknyamanan kita. Kita mampu menahan seluruh masalah, seluruh keluhan tanpa keluar, baik dari ekspresi, dari kata-kata, dari sikap, sudah. Tapi orang menyangka ini mah gak punya masalah nih orang hidup. Bukan gak punya masalah, gak ada orang yang gak punya masalah. Yang ada adalah orang itu mampu meredam masalah hanya untuk dirinya. Dia keluhkan hanya kepada Allah SWT. Ini mah kepada Allah gak pernah mengeluh, di hadapan manusia mengeluh. Dicatat itu amalnya, ucapannya, keluhannya dicatat. Dan kelak akan dia dapatkan catatan itu dalam catatan amal. Ya, para malaikat menyatakan, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Kami dahulu ketika ini selalu mencatatkan apa yang kamu amalkan, termasuk amalan lisan, termasuk amalan hati. Kita pernah bahas amalan hati yang akan dicatat apa? Su'udhon kepada orang. Ya. Bahkan oleh Nabi dikatakan, iyyakum wadhanna fa innadhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kamu suudzon, karena suudzon itu sedusta-dusta ucapan, akdzabul hadis. Para ulama menyatakan jauhi satu perbuatan yang bila benar, ini bila benar, tidak berpahala, bila salah dosa. Wahuwa dhon, yaitu dhon. Su'udhon kepada orang. Kalau orang yang disu'udhoni itu benar-benar buruk, sesuai dengan prasangka kita, kita enggak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau umpamanya salah, kita dosa. Lalu setelah su'udhon salah itu, kita membenci dia, memarahi dia, atas dhon kita, nikel dari dosa. Apa? Berlipat lagi dosanya. Ya. Karena sudah dalam bentuk tindakan nyata, bukan sekedar prasangka jiwa kita. Nah, hindari yang seperti itu karena semua dicatat dan kelak akan dibuka di akhirat nanti. Inilah salah satu di antara bentuk hisab di akhirat nanti. Cukup sampai di sini untuk pagi ini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas penjelasan di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kitab Usul Salasah. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab dan kami persilakan kepada antum semua, para pendengar dan juga para pemirsa untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustaz berkenaan materi yang sudah disampaikan. Bisa melalui telepon di nomor 022 686 62 637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Kami tunggu penelpon yang masuk. Untuk sementara kita akan bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang sudah masuk Ustaz, dari Arman Maulana, pemirsa Facebook. Dekatnya Allah dengan makhluk itu bagaimana maksudnya? Mohon pencerahannya Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Dekatnya Allah dengan makhluk, maknanya adalah Allah Azza wa Jalla mendengar doa makhluk tersebut. Sudah kita jelaskan, setiap kali Allah atau Rasulnya menjelaskan kedekatan jarak Allah dengan makhluk, selalu dikaitkan dengan doa. Diijabahnya doa orang tersebut. Tadi sudah dibacakan ayat surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, jawab, Aku itu dekat, Aku menjawab, Aku mengijabah setiap doa. Jadi setelah dekat, ijabah doa. Tadi hadis Nabi menyatakan aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud, maka perbanyak doa. Jadi yang dimaksud dekat bukan secara zat, tapi dekat itu maknanya adalah Allah akan mengijabah doa orang tersebut. Seperti orang sakit itu dekat dengan Allah karena Allah berada di sampingnya, bukan secara zat, tapi perhatian Allah kepada doa orang seperti itu. Adapun secara zat, Allah tetap zatnya di atas arsy. Ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Ghaniyun 'anil 'alamin, tidak membutuhkan apapun dari alam ini termasuk arsy. Allah tidak butuh arsy. Allah tidak menempati arsy. Allah tidak bertumpu pada arsy. Ya. Adapun Allah menyatakan di atas arsy sama sekali tidak berarti Allah menempati tempat di arsy dan tidak berarti Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan arsy. Tidak, hanya di atas arsy terpisah dari makhluknya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Sekali lagi kami undang para pendengar sekalian bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz, bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi nomor 022-8686-2637. Kami tunggu. Kembali kami bacakan Ustaz melalui pertanyaan. Oh, ada penelpon? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Nabi Sulaiman alaihissalam. Katanya kan kaya raya itu. Syukron Ustaz. Apa Pak sebentar? Pak diulangi Pak. Apa pertanyaannya? Sulaiman alaihissalatu wassalam. Tapi pertanyaan tidak tertangkap. Rusuhan si Bapak. Kita ya. Angkat lagi Ustaz, ada penelpon. Barangkali beliau. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Bapak? Pak Ustaz. Selamat pagi. Mau tanya Pak Ustaz. Iya. Sebaiknya untuk zakat, Pak Ustaz, mungkin keluar dari kajian Pak Ustaz. Zakat harta itu zakat gaji apa atau apa pembagian tiap bulan bonus itu sebaiknya itu untuk 8 orang yang terkait dengan aturan tersebut atau bisa hal-hal yang lain Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa katanya Mas Zain? Tadi sih bilang zakat harta. Tapi ada kata-kata di belakangnya pembagian tiap bulan, saya kurang tahu. Oh gitu. Taib. Ya. Ada 8 asnaf. Taib. Zakat mal atau zakat harta ya. Zakat harta itu ada 2. Ada yang disyaratkan haul. Ada yang tidak. Yang disyaratkan haul seperti zakat emas, perak, perdagangan, termasuk uang. Karena uang adalah bentuk lain dari emas dan perak. Dahulu, perak dan emas dibentuk dalam bentuk uang. Kalau uang dari emas disebut dinar, kalau uang dari perak disebut dirham. Lalu dirham dan dinar itulah yang dipakai alat transaksi. Nah, jadi uang adalah bentuk lain dari emas. Disimpan, tidak dipergunakan selama 1 tahun dan sudah sampai pada batas nisab, maka setelah 1 tahun berlalu baru terkena kewajiban zakat. Adapun kalau baru 1 bulan atau 10 bulan belum terkena kewajiban zakat. Ya, ada lagi yang tidak disyaratkan adanya haul tapi disyaratkan dengan jumlah atau dengan waktu, seperti tanam-tanaman atau pertanian. Maka itu mah waktunya didasarkan pada apa? Panen. Begitu panen, maka dihitung kalau sudah sampai nisab wajib keluar zakatnya. Seperti itu. Demikian juga yang tidak didasarkan pada waktu tapi pada jumlah, seperti zakat ternak. Tidak didasarkan pada waktu tetapi sudah berapa ekor yang dimiliki dari jenis-jenis binatang ternak itu, lalu kalau sudah sampai dikeluarkanlah zakatnya ya. Nah, dari seluruh penjelasan tadi kita mendapati bahwa tidak ada nas baik Al-Qur'an atau hadis yang menjelaskan bahwa mengeluarkan zakat itu tiap bulan. Tidak ada yang tiap bulan, tapi per tahun, per panen, atau bergantung jumlah dari binatang ternak yang kita miliki kalau harta tersebut berupa binatang ternak. Nah, adapun kalau umpamanya kita punya gaji. Gaji ini umpamanya katakanlah 10 juta per bulan. Kalau per tahun jadi berapa? 120 juta. Sudah sampai nisab apa belum? Ya, sudah sampai. Apakah berarti setiap bulan wajib zakat? Tidak begitu perhitungannya. Karena dikalkulasikan dengan pengeluaran. Mungkin saja pengeluarannya lebih besar. Gaji 10 juta, pengeluaran 12 juta. Tekor ya. Bisa nyimpen? Tidak, malah ngutang. Ya. Nah, yang dimaksud begini, umpamanya gajinya 10 juta. Lalu pengeluaran kita cuma sampai 6 juta. Sisanya tiap bulan ada berapa? 4 juta disimpan. Berarti 10 bulan 40 juta atau 12 bulan berapa? 48 juta sudah sampai nisab. Begitu 48 juta disimpan. Sudah sampai nisab tak? Nah, kalau disimpan dah sampai nisab, tahun depan kena kewajiban zakat dari 48 juta ini. Jadi zakat tidak keluar setiap bulan. Karena apa? Karena dikalkulasikan dengan pengeluaran. Mungkin enggak pengeluarannya besar, ya sangat mungkin. Karena makin tinggi gaji, makin tinggi gaya hidup. Selera untuk membeli barang dan makanan juga lebih tinggi lagi. Ya, biasanya begitu tuh. Nah, jadi katakanlah 10 juta gajinya, lalu dipakai selama 1 bulan, cuma tersisa 1 juta lalu disimpan. Nah, itu simpanan itu yang dihitung. Kalau sudah sampai nisab dan 1 tahun baru terkena. Kalau belum, baik belum 1 tahun atau belum nisab, maka belum terkena kewajiban zakat. Ya, demikian Pak, wallahu alam bisawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Ali di Sukaluyu. Ustaz, kalau merasa minder dengan amalan kita, khawatir tidak diterima, apakah boleh? Atau sebaliknya, percaya diri dengan amalan kita, bolehkah? Ya, barakallahu fiik. Khawatir bahwa amalan kita tidak diterima, itulah sifat yang diterangkan oleh Al-Quran tentang orang-orang mukmin. Allah berfirman, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang mukmin itu orang-orang yang sudah mengamalkan amal-amal yang mereka lakukan, tapi hati mereka itu merasa takut. Ketika ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu anha salah faham. Karena kata Allah, orang-orang yang telah mengamalkan amalan-amalan yang mereka lakukan, hati mereka takut. Apakah ya Rasulullah mereka yang mengamalkan itu maksudnya orang yang sudah mencuri, mabuk, begitu? Karena takut setelah beramal, kok takut? Kata Nabi SAW, bukan. Tapi orang yang sudah melakukan amal soleh, ibadah, kebaikan, tapi hati mereka takut amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah, ditolak. Mungkin karena aspek niat yang tercampuri oleh riya, sum'ah, ujub, takabur, dan yang sejenisnya. Itu bisa menyebabkan amalan itu ditolak, atau karena tidak mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara pelaksanaan amal itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasul. Mungkin saja ditolak. Karena Nabi menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Nah, orang yang mengamalkan amalan tapi tidak mencontoh aku, ditolak itu amalan. Salat umpamanya, cara ruku begitu, cara sujud begitu, cara angkat tangan begitu, sudah dijelaskan secara gamblang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu kita tidak mengikuti contoh tersebut, ditolak. Sholatnya tuh, ya. Jadi aspek kehusuan, aspek niat, aspek tata cara pelaksanaan dan aspek kehusuan. Kalau itu menyangkut sholat seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Maun, ya. Fawailul muslimin alladzinahum an sholatihim sahun walladzinahum yuraun. Itu ditolak, ya. Nah, kita tidak yakin betul enggak kita ikhlas 100%. Mungkin ada tercampuri niat-niat lain dengan ibadah yang kita lakukan. Tata cara pelaksanaan benar enggak yakin? Nah, maka orang beriman yang hati-hati khawatir itu semua ditolak, tidak diterima. Selanjutnya mereka memperbaiki ibadah setelah itu agar jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi rasa khawatir ibadah akan ditolak adalah sesuatu yang bagus. Tapi efeknya harus bagus. Akibatnya harus bagus, yaitu apa? Karena khawatir ibadah tadi ditolak karena ada kekurangan, nah ibadah sekarang harus lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Akhirnya dia apa? Memperbaiki ibadahnya dari segi kualitas ataupun kuantitas. Adapun kalau efeknya salah, keliru, contoh, saya khawatir ibadah-ibadah sholat saya, saum saya tak yang kemarin ditolak oleh Allah, jadi percumalah sholat lagi juga. percumalah saum lagi juga, pesimis dia, apatis dia, ya. Akhirnya enggak sholat lagi, enggak saum lagi, enggak ibadah lagi karena khawatir capek gawe. Teka pake, khawatir sudah capek berbuat tapi enggak dipahalai, akhirnya udah berhenti dari sholatnya, saumnya, ibadahnya. Itu keliru, salah. Kalau berhenti begitu, betul-betul menunjukkan ibadah tadi itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis amalan. Kalau amalan buruk, Allah balas dengan keburukan. Amal ibadah yang kita lakukan tadi ada keburukan, baik niat ataupun tata cara pelaksanaan yang keliru, Allah balas dengan keburukan dengan cara diberi pemahaman yang keliru tadi. Diberi, ya, penafsiran atau pengetahuan bisikan yang salah. Ah, saya mah khawatir tadi enggak diterima, jadi percuma enggak mau sholat lagi. Akhirnya berhenti. Itu keliru. Itu balasan hukuman dari Allah Azza wa Jalla, ya. Demikian Bu Yul di Sukailuyu. Barakallahu fiik, wallahu a'lam bishawab. Silakan terakhir Bu Zain. Naam, syukran Ustaz atas penjelasannya. Ada penelpon Ustaz, kita angkat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya, berapa lama hisaban Nabi Sulaiman alaihissalam, katanya kan kaya raya. Harta kan dipertanyakan dua, dari mana didapat, terus digunakannya gitu kemana-mana. Syukron, Pak Ustaz. Maafan, oh yang tadi ya, bisa masuk lagi, alhamdulillah. Apa pertanyaan Teh Muzain? Berapa lama hisab terhadap Nabi Sulaiman, Ustaz? Karena Nabi Sulaiman kan sangat kaya gitu. Iya. Dan barakallahu fiik. Berapa lama hisab kepada Nabi Sulaiman? Jawabnya saya jawab dengan tegas, enggak tahu. Enggak ada yang tahu berapa lama. Sebab enggak ada keterangan dalam ayat, dari hadis berapa lama. Tapi yang jelas diyakini, karena beliau seorang nabi, seluruh kekayaannya halal, didapat dengan cara yang halal, dan pasti dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyatnya, warganya. Beliau seorang raja, adil, sekaligus nabi, dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Maka cara memperoleh hartanya, cara mempergunakan hartanya, karena beliau seorang nabi, tidak mungkin lepas dari pengawasan dan bimbingan Allah. Kalau terjerumus dalam kekeliruan dan kesalahan, pasti ditegur. Setiap nabi begitu. Nabi itu maksum. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi maksum. Terpelihara dari dosa dan kesalahan. Ya, itu yang pasti kita yakini, pasti adil, pasti benar, baik cara memperolehnya maupun cara menggunakannya. Adapun kalau pertanyaan berapa lama hisabnya, wallahu a'lam bisawab. Yang jelas innallaha sari'ul hisab. Allah itu maha apa? Maha cepat hisabnya. Kalau kita kebayang, aduh kekayaannya sebegitu banyak. Kalau umpamanya ada petugas KPK mendata kekayaan pejabat, pejabatnya sehingga Nabi Sulaiman, belum tentu setahun beres satunya kekayaannya gitu ya. Didatanya gitu. Itu manusia. Tapi Allah maha cepat hisabnya. Maha sempurna kemampuan dan kekuasaannya. Manusia amat sangat terbatas dan amat sangat lemah. Dibatasi dengan kelemahannya. Maka jangan bayangkan yang menghisabnya manusia, pasti lambat. Adapun Allah, innallaha sari'ul hisab. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.